Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القطران هو النحاس المذاب bahwasanya قطران adalah tembaga yang dicairkan. Ini akhir kita baca kemarin, sahih? Baik. Kita masuk pada ucapan musannif yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata musannif rahimahullahu taala walahuma an Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, salat mengimami kami Rasulullah sallam salat subuh di Hudaybiyah. Ala isri sama'in kanat min al-lail. Salatnya di atas bekas-bekas hujan yang turun tadi malam. Falamma sarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai salat, beliau menghadap kepada manusia. Kemudian berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, "Tahukah apa yang Allah katakan Rabb kalian?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan itu jawaban para sahabat menunjukkan kesopanan mereka, tawadhu'nya mereka. Mereka tidak sok tahu, langsung berkata, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, bahwa Allah berkata, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Sesungguhnya pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir. Fa'amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillah, kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Maka orang yang berkata seperti itu, berarti dia beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi naw'i kada wa kada, kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, bintang itu. Fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Berarti orang itu kafir kepadaku dan percaya kepada bintang-bintang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ingat babnya yang sedang kita bahas, yaitu mengharapkan hujan dengan bintang-bintang, atau meyakini turunnya hujan karena bintang-bintang. Dan itu termasuk kesyirikan yang akan merusak tauhid. Di dalam syarahnya dikatakan, pertama, Zaid ibn Khalid, beliau adalah Al-Juhani dari nisbah kepada suku Juhaina. Sahabiyun masyhur. Beliau seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 68. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Waqila ghairu dhalik, dikatakan pula selain itu, wallahu taala a'lam. Walahu 85 sana. Dalam keadaan berumur 85 tahun. Qauluhu sallallana Rasulullah, ucapan dia radhiyallahu taala anhu, sallallana, salat untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana sallallana, pakai kata sambung lam, lana. Kalau diterjemahkan untuk kami. Mungkin ada yang mengira, masa sholat untuk para sahabat? Sholat kan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijelaskan di sini bahwa makna lana ay bina. Sallallana, beliau sholatnya untuk kami, yakni untuk mengimami kami. Kalimat lana mananya liya ummu. Liya ummuna. Begitu. Untuk kami, maksudnya untuk mengimami kami. Beliau sholat di situ agar kami ikut beliau. Begitu maknanya. Sehingga bukan sholatnya untuk makhluk, sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mengimami mereka. Sehingga maknanya sallabina, sholat bersama kami Rasulullah SAW, atau sholat mengimami kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa fihi itlaqu dhalika majazan wa innama salatu lillah. Sesungguhnya diucapkan seperti itu adalah majazan. Innama salatu lillah. Sesungguhnya salat itu untuk Allah. Maka kalimat lana itu majazi, makna kias, bukan makna sebenarnya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tetapi sedikit ta'liq, barakallahu fikum. Bagi para ulama yang menyatakan dengan tegas tidak ada majaz di dalam Quran maupun dalam hadis, tidak ada majaz, semuanya makna hakiki. Sehingga kalimat majazi tadi khawatir membuka pintu untuk sekian banyak ahlul ahwa yang kemudian memakai istilah majaz juga untuk menakwil-nakwilkan ayat. Oh ini ayat majazi, maksudnya begini. Oh ini maknanya bukan mana sebenarnya, makna kias. Oh ini bukan mana sebenarnya, makna kias. Gak ada. Gak ada majaz dalam Quran. Gak ada makna kias. Semuanya makna hakiki. Baik, kalau makna hakiki, lana untuk kami, apa maknanya? Masa sholat untuk manusia? Untuk para sahabat sebagai panutan. Aku sholat agar kalian ikut aku. Untuk siapa sholatnya? Untuk Allah, tetapi sebagai contoh diimami, sebagai teladan agar diikuti, sebagai imam yang kalian mengikuti. Sama seperti ketika Rasulullah SAW sholat di rumahnya Anas bin Malik. Ambilkan air untukku. Aku akan sholat untuk kalian. Apa maknanya? Salat ta'liman lakum. Salat untuk mengajari kalian. Jadi untuk kalian adalah untuk mengajari. Di sini untuk kami, ai untuk mengimami kami. Sehingga bukan majazi. Bukan majazi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Siapa yang ingin mendapatkan penjelasan lebih gamblang, di dalam bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, Sawa'iq Mursalah, beliau menyebutkan tidak adanya majaz dalam Quran dan Sunnah dengan 50 dalil, 50 bukti atau lebih. Kembali kepada pembahasan. Yang kedua, kalimat bil Hudaybiyah, yakni di Hudaybiyah. Al-muhmalah, haknya tanpa titik. Wa takfifiyaiha, dan diringankan, maksudnya takfif tidak tasdid, tanpa tasdid. Di yaknya, di huruf yaknya. Wa tutaqqal, wa takfifiyaiha wa tutaqqal Hudaybiyah. Qauluhu ala istri, isir dengan dikasrahkan di hamzah, disukunkan titik tiganya, sa'nya, alal masyhur, dan itu menurut pendapat yang masyhur. Wa huwa ma yaqubu syai, dan itu adalah apa yang mengikuti di belakang sesuatu, disebut athar. Saya gariskan pena ini atau pena yang habis tintanya. Ada bekas-bekasnya enggak? Baik, bekas-bekasnya itu disebut itsir. Ada bekas coretan. Ada bekas garis, walaupun sedikit ada. Baik. Kalau jalan di tempat yang Masya Allah, padang pasir, jejakmu terlihat, nah, itu juga dikatakan isir. Baik. Barakallahu fikum. Ma yaqubu syai, sesuatu yang mengikuti sesuatu di belakangnya. Qauluhu isri sama, bekas langit. Ini dalam bahasa Arab seringkali diringkas demikian kalau sudah dipaham. Kalau sudah dipaham, apa perlunya didetailkan dari bekas langit? Yakni bekas hujan. Apa yang turun dari langit selain hujan? Hah? Apa? Ada yang lain? Turun debu. Bukan dari langit kalau debu. Dari bawah turun lagi. Tawa terbang turun lagi. Apa lagi? Burung turun, bukan dari langit. Tayyib, apa yang turun dari langit? Ya hujan. Sehingga ringkasnya mereka menyebutkan bekas langit. Masih ingat hadis tentang masalah tidak bolehnya berdagang dengan dusta? Apa yang terjadi? Rasulullah SAW ke pasar, masukkan tangannya ke ember-ember mereka. Dulu jual itu bukan sekilo, dua kilo, bukan, tapi seember, dua ember, begitu. Sehingga orang akan mengambil satu tempat itu semuanya. Sehingga mereka ada yang meletakkan yang di bawah yang basah. Mereka gak mau terigu basah. Harus disembunyikan di bawah, di atasnya kering. Saya beli ini, ternyata bawahnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke terigu tadi sampai ke tempat yang basah. Keluar tentunya ada bekasnya karena basah. Mahada, apa ini wahai pedagang? Asabahu sama ya Rasulullah, terkena langit. Apa kira-kira? Masa langitnya jatuh? Terkena langit ya Rasulullah, terkena hujan. Mengapa tidak taruh di atas? Kenapa kau usah menunjukkan di bawah? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ini barakallahu fikum. Bahasa Arab sering meringkas demikian karena sudah mafhum. Kalau kena langit berarti kena hujan. Sama di sini juga demikian. Salat ala isri sama, dari bekas langit. Bekas langit maksudnya bekas hujan. Kembali. Qala ay matar, li'annahu yanzil minas sahab, karena hujan itu turunnya dari langit, dari awan-awan yang ada di langit. Was-sama'u yutlaq 'ala kulli martafa'a, sedangkan yang namanya langit itu semua yang di atas. Jadi jangan ribut, jangan rame, jangan berdebat, jangan sampai berkelahi gara-gara membahas hujan itu turun dari langit apa dari awan. Lo serius? Ada yang sampai rame. Ada dulu dosen saya yang pikirannya hizbi, sehingga tidak suka dengan salafi karena tercampur dosennya waktu itu. Dia bilang, tahu kamu siapa mereka? Maksudnya salafi. Mereka itu yang tidak mau mengatakan bahwa hujan itu dari awan. Mereka bersikukuh mengatakan hujan itu dari langit. Kalau dari awan bid'ah, sesat. Siapa bilang? Kita menyatakan dari langit dan juga dari awan. Tidak bertentangan antara keduanya. Mengapa tidak bertentangan? Karena yang namanya sama martaba'a, yang namanya langit itu semua yang di atas. Awan putih, awan gelap, awan mendung, apalagi semua itu langit. Semua yang di atas kita, langit. Bahkan atap rumah kita, langit. Betul? Apa kamu bilang? Ini, langit-langit masjid. Sahih? Langit-langit masjid. Mengapa demikian? Karena sama itu dari kata sumuun. Sumu. As-sama'u minas sumu. Maknanya tinggi di atas. Sehingga siapa bilang bahwa salafi itu menentang para ilmuwan yang menyatakan hujan itu dari awan. Mereka menentang dan berkata bukan, bukan dari awan tapi dari langit. Ya, di antara benda langit ya awan. Dan awan itu adanya di langit. Semua yang di atas ya langit. Baik, sehingga tidak perlu ribut masalah dari langit atau dari awan. Ya dari langit, ya dari awan. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillah. Ini jawabannya. Li'annahu yanzil minas sahab. Sahab itu awan. Wassama'u yutlak ala kulli martafa. Sedangkan sama, langit, diucapkan untuk seluruh apa yang ada di atas. Qauluhu falamman sarafa. Setelah selesai, biasanya terjemahannya setelah selesai dari salat. Padahal kata insiraf adalah yansarif, berpaling. Setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kan berpaling. Nah, ini insarafa namanya. Insarafa. Atau berpindah tempat, itu juga insarafa. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau bisa berubah akhir katanya disebut munsharif. Kalau enggak bisa berubah disebut ghairu munsharif. Sahih? Misalnya Ahmad. Munsharif atau ghairu munsharif? Enggak bisa kasrah dia, ghairu munsharif. An Ahmada, bukan an Ahmadi. Mengapa kok enggak bisa berbalik jadi kasrah? Dia enggak bisa insyirah, enggak bisa yansarif, enggak bisa berubah, enggak bisa berbalik. Sehingga walaupun ada huruf jar sebelumnya an Ahmada, fi Ahmada, min Ahmada, tetap Ahmada. La yansarif. Baik, sehingga kalau temanmu Ahmad ketok rumahmu, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok. Man Ahmad. Insyirah. Pergi kamu, saya enggak terima. Ana Ahmad. Ahmad la yansarif. Hah? Dijawab begitu, ana Ahmad. Ahmad la yansarif. Khana minna a'azakumullah. Kembali kepada pembahasan. Bahwasanya insiraf itu aslinya bukan selesai salat, bukan kalimat ketika selesai salat, bukan. Ketika berpaling dari salat. Ketika insarafa. Maknanya iltafata ilal ma'mumin. Maknanya iltafata ilal ma'mumin kama yadullu alaihi qawluhu aqbala ala nas. Sebagaimana didukung dengan kalimat setelahnya aqbala ala nas, menghadap manusia. Wa yuhtamal annahu arada salam. Tetapi bisa jadi juga makna insarafa adalah setelah mengucapkan salam. Kenapa disebut insarafa padahal tidak berpaling, padahal baru salam? Otomatis setelah salam mesti akan berpaling. Sehingga disebutkan setelah berpaling dari salat. Imam berpaling sungguhan menghadap kepada makmum, wa'am yang berpaling dari salat artinya menyelesaikan salat. Sehingga bisa bermakna secara hakiki, artinya betul-betul maknanya, atau maknanya adalah dia meninggalkan salat dalam artian selesai salatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah berpaling menghadap manusia, Nabi bersabda, hal tadruna, apakah kalian tahu? Lafadnya, lafad istifham. Wa ma'nahu tanbih, tetapi maknanya bukan pertanyaan. Maknanya adalah tanbih, peringatan. Tahukah kamu bahwa orang yang syirik itu akan gugur? Ini kalimat tawakkal, kamu pertanyaan bukan? Bukan, tapi agar kalian perhatikan. Agar kalian yantabih, perhatian. Tahukah kalian? Ini orang apa ya? Apa ya? Akan menunggu. Dan itu disebut tanbih. Idan lafduhu lafdus su'al, bentuk lafadznya bentuk pertanyaan, tapi maksudnya adalah memberikan tanbih, memberikan peringatan agar mereka perhatian. Wa fin nasai, di dalam riwayat Nasai lafadznya alam tasma'u maqala rabbukumul laila, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Wa hadza minal ahaditsil qudsiyah, dan hadis ini disebut hadis qudsi karena Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi faedah, di sini ada faedah, yaitu ilqa'ul alim al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabirahum. Apa faedahnya? Seorang guru, seorang alim yang berilmu ingin mengajarkan pada murid-muridnya, boleh ilqa'u al-alim al-mas'alah, boleh menanyakan kepada murid-muridnya ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, liyakhtabirahum, untuk menguji mereka. Itu boleh. Kalau kalian jadi guru, pengajar, boleh bertanya kepada murid-muridnya agar mereka perhatian. Dan itu dipakai dalam Al-Quran banyak sekali. Al-Qari'ah. Ma al-Qari'ah? Wa ma adraka ma al-Qari'ah? Al-Qari'ah. Tahu kalian apa itu Qari'ah? Dan kemudian tahukah kalian apa itu Qari'ah? Semua menunggu perhatian. Baru dijelaskan hari ketika manusia berterbangan, hari ketika begini dan begitu. Dan itu metode pengajaran yang bagus, dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika bertanya pada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Baik. Demikian pula barakallahu fikum, ketika kalian ingin mengajarkan, tahukah kalian apa hukumnya menganggap hujan itu karena bintang ini, bintang itu? Tahu kalian? Nanti akan diterangkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.